bersama di Angel cewek banget. Anak malam, thank you. Yo, otak-otak di sana, thank you. Ya teman-teman hasil juga, thank you. Obsesi di sana juga, Heru dua sejoli, thank you teman-teman. Terima kasih, sepakat. Jika usba radio tempat biasa ku berbagi rasa. Terima kasih. Spesial buat yang di sini semuanya.